Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita pada kitab Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dengan syarahnya yaitu syarah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Masih pada bab yang pertama yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis yang kedua dari bab ini, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami dengan memberikan 5 kalimat. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keadilan dan mengangkatnya. Diangkat kepadanya amal di malam hari sebelum amal di siang hari. Dan amal siang hari sebelum amal di malam hari. Hijabnya adalah cahaya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab itu, tentu keindahan wajahnya akan membakar apa yang sampai kepadanya pandangannya dari makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini hadis kedua dalam bab kita tentang ma'rifatullah. mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh penulis hadis ini karena terkandung padanya hal-hal yang terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungan serta kebesarannya. Dari hadis ini kita akan melihat bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullah, وهذا حديث عظيم تضمن معنى الحي القيوم العظيم المقسط. Hadis ini merupakan hadis yang agung. تضمن معنى الحي, mengandung makna الحي yang maha hidup, al-qayyum, al-azim, yang maha agung, al-muqsit, yang maha adil. Yani hadis ini mengandung sifat-sifat kebesaran Allah Azza wa Jal. Dengan itu, kita akan mengenal beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keagungannya dan kebesarannya. Disebutkan di sini beberapa sifat Allah yang kita akan pelajari, di antaranya sifat al-qayyumiyah. Beliau mengatakan fahadhal hadis fihi ba'd at-tafsil lima'ani hadhihi al-asma al-husna. Hadis ini terdapat padanya sebagian perincian terhadap makna-makna Asmaul Husna yang tadi disebutkan. Al-Hayy, yang maha hidup. Al-Qayyum, nanti akan disebutkan maknanya. Al-Azim, yang maha agung. Al-Muqsit, yang maha adil. Makna dari beberapa nama Allah Azza wa Jal terkandung pada hadis ini. Al-Qayyum huwa alladhi qama bi nafsihi wa qamat bihi jami'ul mawjudat. Kata Al-Qayyum, yang ini merupakan salah satu dari nama-nama Allah Al-Husna. Ini merupakan nama yang sangat agung, yang punya makna alladhi qama bi nafsihi, yang berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan siapapun dan apapun. Allah Azza wa Jal Al-Ghani, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Qama bi nafsihi, yang berdiri sendiri. Wa qamat bihi jami'ul mawjudat, dan semua yang ada selain Allah Azza wa Jal, dia akan tegak berdiri dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Sehingga makna Al-Qayyum, dia yang berdiri sendiri, dan dia bahkan membuat tegak dan berdiri semua makhluk-makhluknya. Tanpa bantuan dari Allah, tidak akan ada yang mampu berdiri. Langit yang sebesar itu, tanpa tiang, tegak dan berdiri karena Allah Azza wa Jal. Allah lah yang mendirikannya. Bumi ini yang kita pijak, menjadi kokoh, tidak bergoyang, dan tetap pada posisinya, ya, tidak kita tergeser dari bumi ini karena guncangan-guncangannya, juga karena Allah lah yang menegakkannya. Dan masing-masing kita sebagai makhluk, begitu pula makhluk-makhluk yang lain, semuanya hanya dengan bantuan Allah Azza wa Jal berdiri. Nah, itulah makna Al-Qayyum. Sehingga kita terkadang kesulitan untuk menerjemahkan dalam bahasa kita. Nama Allah Al-Qayyum. Karena itulah maknanya. Yang berdiri sendiri dan yang menegakkan yang lainnya. Yakni dari makhluk-makhluknya. Bihi wujidat, wabihi saluhat, wahufidat, wabihi qamatis samawati wal ard. Dengan Allah lah, Allah yang membantu. Wujidat, semua yang ada menjadi ada karena Allah Azza wa Jal. Wabihi saluhat, dan dengan bantuan Allah, semua yang ada ini menjadi baik. Wahufidat, dan terjaga. Wabihi qamatis samawati wal ard, dan dengan bantuan Allah Azza wa Jal, langit-langit dan bumi menjadi tegak. Nah, inilah kebesaran Allah Azza wa Jal. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, dan mendirikan atau menegakkan yang lainnya. Hadis ini terdapat beberapa keterangan tentang makna qayyumiyah. Wa min kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, di antara kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jalla dan sifat qayyumiyahnya yang tersebut dalam hadis ini, bahwa annahu la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas baginya untuk tidur. Nah, ini kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan tidur. Allah tidak tidur. Allah Azza wa Jal bahkan tidak pantas untuk tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal dan kesempurnaan qayyumiyah Allah Azza wa Jal. Li'annahu jalla jalaluhu kamilun min jami'il wujuh. La ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh. Karena Allah Azza wa Jal maha sempurna dari segala sisinya. Tidak menimpanya kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun, sisi manapun. Wan naumu fihi rahatun minat da'ab. Padahal, an-naum, tidur. Tidur itu sesungguhnya adalah kekurangan. Ya. Dalam arti, manusia tidur menunjukkan kekurangan manusia. Ya. Menunjukkan kekurangan manusia. Karena tidur itu fihi rahatun minat da'ab. Ketika tidur ada rahah. Ya, peristirahatan dari kelelahan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah lelah. Wa ma massana min lughub, kata Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan bahwa Allah menciptakan langit bumi, ya kan? Dalam waktu 6 hari kemudian, ma massana min lughub, tidak menimpa kami kelelahan, keletihan, atau yang semakna dengan itu. Allah Azza wa Jal, ya, maha sempurna kekuasaannya. Manusia, mungkin orang mengatakan kalau tidak tidur, dia tidak normal. Kalau manusia bisa tidur, berarti normal. Ini bukan menunjukkan kesempurnaan manusia. Justru normalnya manusia itu kekurangan itu. Ya. Sehingga dia selalu membutuhkan tidur. Karena memang manusia lemah. Ya. Jadi manusia dia perlu istirahat. dia perlu apa, mengembalikan kembali kekuatannya. Memang manusia lemah, manusia perlu tidur. Tapi Allah Azza wa Jal maha sempurna kekuasaannya, maha sempurna kehidupannya. Maka Allah Azza wa Jal pun tidak tidur. Kemudian hal yang lain, wa fihi ghaibatul asya'anin na'im. Dan pada tidur itu ada ghaibatul asya', hilangnya sesuatu dari seorang yang tidur. Apa itu? Ya, ingatannya. Ketika tidur dia tidak ingat, akalnya. Ketika tidur akalnya ya tidak berfungsi, dalam arti istirahat. Ya. Sehingga dia tidak tahu apa yang di sekitarnya. Barangkali yang di sampingnya ingin berbuat jahat, tidak tahu. Barangkali yang di sampingnya ya meletakkan sesuatu, dia juga tidak sadar. Nah, ini kelemahan orang yang tidur. Maka Allah Azza wa Jal maha sempurna, dan Allah Azza wa Jal kehidupannya sempurna, qayyumiyahnya sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat, mendengar, mengawasi, dan apa, mengatur segala urusan. Allah Azza wa Jal tidak tidur. Wallahu ta'ala la yamassuhu ta'abun wala lughubun wala yaghibu an ilmihi wa basarihi wa sam'ihi wa tadbirihi mithqalu dharratin fil 'alamil 'ulwi wal 'alamis sufli. Dan Allah Azza wa Jal tidak menimpanya ta'abun wala lughub, kelelahan, keletihan, kelemahan. La yaghibu an ilmihi wa basarihi, tidak ada sesuatu yang terlewat, yang hilang dari ilmu Allah, pengetahuannya. Basarihi, penglihatan Allah. Sam'ihi, pendengarannya. Tadbirihi, dan pengaturannya. Mithqalu dharrah, walaupun sesuatu yang sebesar dharrah, semut yang kecil atau biji yang sangat kecil, tidak ada yang terlewat dari ilmu Allah, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya, walaupun sekejap mata, walaupun kurang daripada itu. Allah tidak tidur. Fil alamil ulwi wal alamis sufli, baik di alam yang atas maupun yang bawah, di langit, di bumi, di antara keduanya, dunia, akhirat, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini salah satu kesempurnaan apa, kehidupan Allah Azza wa Jal, kehidupan yang sempurna ini diantaranya. Dan juga menunjukkan kesempurnaan qayyumiyah Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada yang terlewat, semuanya dibantu oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada sekejap mata pun yang lepas dari bantuan Allah Azza wa Jal. Wa huwa al-qaim 'ala kulli nafsin bima kasabat bi'adlihi wa qistihi wa hikmatihi. Demikian pula Allah Azza wa Jalla al-qaim 'ala kulli nafsin. Al-qaim 'ala kulli nafsin artinya yang menjaga atas segala jiwa, semua jiwa. Al-qa'im ala kulli nafsin. Semakna dengan ini, atau disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-33, firmannya Allah Azza wa Jal mengatakan, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. Jadi Al-Syeikh Al-Sa'di rahimahullah menyebut kata-kata ini mengambil dari ayat Al-Quran Al-Karim pada surat Ar-Ra'd ayat 33, dan ini juga terkandung pada hadis ini. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya, ila akhiril ayah. Apakah yang qaim ala kulli nafsin bima kasabat? Apa maknanya qaim ala kulli nafsin bima kasabat? Ditafsirkan oleh Al-Baghawi rahimahullah, hafidhuha, yang menjaga tiap jiwa. Warazikuha, yang memberi rizki tiap jiwa. Wa'alimun biha, yang mengetahui tentangnya. Wa mujaziha bima amilat, dan yang membalasinya berdasarkan apa yang diperbuat oleh masing-masing jiwa tersebut. Nah, ini makna yang lebih luas tentang qaim ala kulli nafsin. Jadi Allah Azza wa Jalla terhadap tiap-tiap jiwa, dialah yang ya memberinya rizki, kemudian menjaga, ya mengetahui apa yang diperbuat, dan tiap-tiap yang mereka perbuat terjaga. Tidak hilang, tidak kelupaan, tidak kemudian terlewat begitu saja, tidak. Semua. Yang berbuat baik, semua kebaikannya terjaga walaupun sedikit. Yang berbuat buruk, semua keburukannya tercatat walaupun kecil. Semuanya terjaga. Nah, Allah Azza wa Jal, dia yang memberi rizki tiap-tiap jiwa tersebut. Allah pula mengetahui mereka, apa yang mereka lakukan. Allah yang menjaga amal-amal perbuatan mereka. Dan kelak Allah yang akan membalasi mereka berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, dalam hadis ini disebutkan yakhfidul qista wa yarfa'uh. Nah, diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bi'adlihi wa qistihi wa hikmatihi, semua ini Allah Azza wa Jalla melakukannya dengan keadilannya. Bi'adlihi wa qistihi, maknanya sama dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, wa hikmatihi, dan dengan hikmahnya. Walihada qala, oleh karena ini Nabi SAW bersabda, yakhfidul qista wa yarfa'uh. Allah Azza wa Jal yang merendahkan atau menundukkan al-qista, keadilan, wa yarfa'uhu, dan yang mengangkatnya. Maknanya, ya'ni anna tadbirahu lil mawjudat allati tanzilu min indihi wallati tas'adu ilaihi kulluha la tatajawazul qista wal adl. Kata beliau, makna sabda Nabi itu adalah bahwa pengaturan Allah Azza wa Jal terhadap semua yang ada ini, yang turun darinya dan yang naik kepadanya, kulluha, semuanya, la tatajawazul qista wal adl, tidak akan melampaui keadilan, tidak akan melebihi keadilan. Dalam arti, ya, sehingga terjadi sesuatu di luar keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau di luar keadilan artinya apa? Kezaliman. Lawan daripada adil adalah kezaliman. Tidak akan terjadi sesuatu yang melampaui keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan terjadi sesuatu yang ada padanya unsur kezaliman. Allah Azza wa Jalla laisa bidzallamin lil 'abid. Tidak akan dan tidaklah menzalimi hamba-hambanya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Ya, sehingga yang terjadi semuanya disebutkan oleh beliau, semua yang naik kepada Allah, amalan-amalan yang diangkat kepada Allah Azza wa Jal, segala yang turun darinya, semua yang di alam ini yang ada, tidak akan melampaui keadilan Allah Azza wa Jal. Sehingga yang terjadi adalah dengan keadilan Allah, bahkan sebagian yang lain dengan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berikan kemurahannya kepada hamba-hambanya, keutamaannya kepada hamba-hambanya. Beliau Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan bal hiya da'iratun baina fadlihi wa 'adlihi, sehingga yang terjadi di alam ini, semua yang ada di alam ini terjadi daerah berkitar antara keutamaan Allah, karunia-Nya dan keadilannya. Fadl kita artikan keutamaan atau karunia, artinya ya kemurahan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sana ada apa? Kezaliman, ada keadilan, ada kemurahan atau keutamaan Allah. Karunia Allah. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak akan berbuat zalim sama sekali. Yang ada adalah adil atau fadl. Ya. Seorang yang berbuat baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah perlakukan dengan fadlihi, dengan keutamaannya, dengan kemurahannya. Berbuat satu kebaikan dikasih pahala 10 kali lipat. Manusia kalau mau dihitung antara kebaikan yang dia lakukan dan karunia yang Allah berikan, maka tidak ada apa-apanya. Ya, amalan yang dia lakukan dibanding dengan karunia yang Allah berikan. Dia enggak akan bisa menyamai dengan perbuatan solehnya karunia Allah kepadanya. Namun kenapa dia bisa dapat pahala, bahkan dia bisa masuk surga? Karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah, karena karunia Allah kepadanya. Kalau manusia diperlakukan dengan keadilannya, semua diperlakukan dengan keadilannya, bisa enggak ada yang selamat, ya. Enggak ada yang selamat. Karena tadi kita sebutkan bahwa karunia Allah Azza wa Jal sangat-sangat besar kepada kita. Amal soleh kita sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi kalau mau dibandingkan ya jelas enggak mungkin. Maka dari itu, apa yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik itu adalah kemurahan Allah. Itu adalah karunia Allah, kebaikan Allah kepada kita kalau kita berbuat baik. Nah, orang-orang yang berbuat buruk, Allah tidak akan mendzalimi mereka. Ketika mereka nanti mendapat azab dari Allah, itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, seperti kata Syekh di sini, bal hiya da'iratun baina fadlihi wa 'adlihi fala yadhlimul 'ibada mithqala dzarrah. Bahkan aturan Allah Azza wa Jalla berkitar antara kemurahannya dan keadilannya. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya walaupun kezaliman yang hanya seberat satu dzarrah. Satu biji yang sangat kecil. Allah berfirman pada surat An-Nisa ayat yang ke-40, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kalau itu suatu kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Wa yu'ti min ladunhu, dan Allah akan berikan dari sisinya ajran 'azima, pahala yang besar. Bismillah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa huwa al-mujazi lil-muhsin bi ihsanihi wa fadlihi wal musii' bi 'adlihi wa hikmatihi. Fal khalqu kulluhum mu'tarifuna bi hikmatihi wa hamdihi. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan balasan lil-muhsin, bagi seorang berbuat ihsan, berbuat baik. Bi ihsanihi wa fadlihi, Allah balas dengan kebaikan Allah. Wa fadlihi, dan kemurahannya, keutamaan dan karunianya. Wal musii' bi 'adlihi wa hikmatihi, sementara orang yang berbuat buruk Allah balas dengan keadilannya, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Fal khalqu kulluhum mu'tarifun, maka makhluk semua mengakui bihikmatihi wa hamdihi, mengakui hikmah Allah Azza wa Jal wa hamdihi dan terpujinya Allah Azza wa Jal. Walihada ba'dama yaqdi bainal ibadi yawmal qiyamati bil qistil azim yantiqul qawnu kulluhu bihamdihi wa sana'i alaih. Oleh karena ini, setelah Allah Azza wa Jal memutuskan antara hamba-hambanya dengan keputusan-keputusan Allah Azza wa Jal dan ketetapannya di hari kiamat kelak, bil qistil azim, dengan keadilan yang besar, yantiqul qawnu kulluhu, semua makhluk bicara dan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jal dan sanjungan kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa qudhiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudhiya bainahum bil haqq, dan diputuskan di antara mereka dengan kebenaran. Wa qila, dan dikatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Az-Zumar 75. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh di sini, kelak makhluk-makhluk akan mengakui keadilan Allah Azza wa Jal dan hikmahnya. Ketika Allah Azza wa Jal memutuskan di antara mereka dengan keputusan-keputusan, fulan akan masuk ke dalam surga, fulan akan pada tingkatan demikian dan demikian, mereka akan mengakui keadilan Allah, bahkan keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Sampai pun yang masuk neraka, mereka juga akan mengakui keadilan Allah Azza wa Jal, dan bahwa Allah tidak menzalimi mereka. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, hatta al-mu'adzabuna finnar yadkhuluna an-nara wa qad i'tarafu bi'adlihi wa annahum humu adh-dhalimun. Sampai-sampai mereka yang diazab dalam neraka, yadkhuluna an-nar, mereka masuk ke dalam neraka, wa qad i'tarafu bi'adlihi, dan mereka telah mengakui keadilan Allah, wa annahum humu adh-dhalimun, dan bahwa merekalah orang-orang yang zalim, diri merekalah orang-orang yang zalim. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini hal yang sangat penting bagi kita, bahwa kelak para penghuni neraka pun mengakui keadilan Allah Azza wa Jalla, dan bahwa Allah mengazab mereka dalam keadaan mereka tidak merasa dizalimi Allah Azza wa Jalla, bahwa justru merekalah sendiri yang zalim. Ini hal yang penting sekali, ikhwan fillah rahimakumullah. Di dunia sekarang ini banyak orang yang seolah-olah mengkritik atau bahkan memang mengkritik ya takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika diterangkan dalam ayat, dalam hadis dan keterangan ulama bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Adil, dan Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdirnya, dan di antara takdirnya demikian dan demikian, fulan min ahli jannah, fulan min ahli nar, dan seterusnya. Ya, sekian banyak orang menilai bahwa itu kezaliman. Baik dari orang-orang yang menisbatkan mereka sebagai bagian daripada muslimin, sebagian kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, atau orang-orang di luar Islam menilai dengan penilaian-penilaian yang negatif, menganggap hal-hal yang diajarkan dalam Islam terkait dengan takdir sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan keadilan. Di dunia Allah masih biarkan. Ya, mungkin ada yang kemudian diazab, mungkin ada yang kemudian sadar, mungkin ada yang taubat. Dunia memang begini. Tempat ujian. Yang menentang dengan penentangan yang begitu tidak pantas bagi Allah pun, sebagiannya masih dibiarkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi ingat, ya, kelak di akhirat betul-betul akan nyata bagi mereka. Allah buktikan keadilannya. Allah tampakkan kepada mereka keadilannya. Sehingga sampai-sampai yang masuk neraka pun mengakui keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Walaupun seberat darah, Allah tidak menzalimi. Dan mereka sendiri yang mengakui bahwa merekalah yang zalim. Merekalah yang melakukan kezaliman terhadap diri-diri mereka sendiri. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-8 sampai 11. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Tiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu satu gelombang. Sa'alahum khazanatuha. Sekian banyak orang dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Sa'alahum khazanatuha. Para penjaga neraka itu pun bertanya kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Qalu bala. Qad ja'ana nadhir. Mereka pun menjawab, iya benar. Telah datang kepada kami orang yang mengingatkan kami. Fakadzabna. Tapi kami tidak percaya. Kami justru mendustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami juga mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan apapun. Agamanya, kitabnya, mereka tidak percaya. Dan tidak percaya bahwa para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul utusan Allah. In antum illa fi dhalalin kabir. Justru mereka mengatakan kepada para nabi, para rasul bahwa kalian tidak lain kecuali dalam kesesatan yang besar. Nah, mereka mengakui bahwa telah datang kepada mereka orang-orang yang mengingatkan mereka. Dan mereka mengakui bahwa mereka sendiri yang kemudian mendustakan. Tidak percaya dengan para nabi dan para rasul, justru menuduh nabi dan rasul itu sebagai orang-orang yang sesat. Waqalu. Dan akhirnya mereka pun mengatakan, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mendengar, kami dulu memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan tergolong para penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim. Akhirnya mereka pun mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka tidak mengatakan Allah zalim, ya kenapa kami dijadikan ahlun nar? Ya, Allah tidak adil, tidak. Justru mereka mengakui bahwa merekalah yang salah. Merekalah yang zalim. Mereka yang berdosa. Fasuhkan li ashabis sa'ir. Maka menjauhlah bagi mereka. Ashabus sa'ir. Para penghuni neraka yang menyala-nyala tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Demikianlah Allah ceritakan tentang ahlun nar. Dan di sana tentu banyak ayat-ayat yang semacam ini. Intinya bahwa keadilan Allah Azza wa Jal merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Dan di akhirat kelak akan semakin tampak. Allah Azza wa Jal akan memperlihatkan kepada manusia keadilannya. Allah menegakkan timbangan-timbangan amal. Mereka akan ditimbang amalnya dan akan semakin tampak oleh mereka seberapa amal yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka diazab pun mereka akan mengakui. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka dari sini pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Allah Azza wa Jal al-adl, dan bahwa Allah Azza wa Jal juga memberikan al-ihsan kepada hamba-hambanya. Banyak-banyak kita mengharapkan kebaikan Allah Azza wa Jal, mengharapkan limpahan kemurahan Allah Azza wa Jal. Kita bisa mendapatkannya dengan kita berbuat baik, kita berbuat taat ya kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita akan diperlakukan olehnya dengan kemurahannya. Kemudian diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait dengan hadis di atas, wa min kamali qayyumiyyatihi ala kulli nafsin bima kasabat anna a'malal 'amilina min khairin wa syarrin turfa'u ilaihi bi waqtiha. Dan di antara kesempurnaan qayyumiyah Allah Azza wa Jal atas tiap-tiap jiwa, di antara kesempurnaan penjagaan Allah, pengaturan Allah kepada tiap-tiap jiwa terkait apa yang mereka perbuat, bahwa amalan orang-orang yang beramal baik dari kebaikan maupun keburukan, turfa'u ilaih, akan diangkat kepada Allah Azza wa Jal pada waktunya. Hatta inna amal al-lail al-madhi yurfa'u ilaih, sampai-sampai amal di malam hari yang lalu, yurfa'u ilaih, akan diangkat kepadanya, qabla amalin nahar alladhi yalih, sebelum amal siang yang berikutnya. Malam ini sekarang misalnya, ya, orang beramal, kita semua beramal, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk, ya, sebelum datang siang, amal malam ini langsung dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, diangkat kepadanya, dinaikkan kepada Allah Azza wa Jal sebelum datang siang. Ya, begitu pula amal siang. Seorang beramal baik atau buruk, amalnya akan dilaporkan kepada Allah Azza wa Jal, akan diangkat kepada Allah amalannya sebelum datang malam, dan begitu seterusnya. Wa amalun naharil madhi, dan amal siang yang telah lewat, idan tahan nahar, bila siang itu selesai, yurfa'u ilaih, langsung dibawa amal siang itu, qabla amalil lail, sebelum amal malam, alladhi yalih, yang setelahnya. Tarfa'uhul hafadatu wa tarfa'uhul malaikatu, akan diangkat oleh para malaikat penjaga, para malaikat pencatat amalan. Wa tarfa'uhul malaika, akan diangkat oleh para malaikat, alladzina yata'aqabuna 'alan nas, yang para malaikat itu bergantian menjaga manusia, malaikatul laili wa malaikatun nahar, malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil 'asri wa salati as-subh, para malaikat tersebut berkumpul di salat asar dan salat subuh. Fatanzilu malaikatul laili 'inda syuru' fi salatil 'asr, para malaikat malam turun ketika mulai salat asar. Wa tabqa malaikatun nahar, dan malaikat siang tetap ada, hatta tafrugha salatul asr, sampai selesai salat asar. Sehingga mereka berjumpa di salat asar. Ya. Malaikat malam datang sebelum salat asar dimulai, dan malaikat siang tetap di sholat asar itu, baru pergi setelah selesai sholat asar. Wa kadzalika fi subhi, demikian pula di waktu subuh. Tsabata bidzalikal hadis, malaikat siang datang sebelum sholat subuh dimulai, dan malaikat malam juga tetap di sholat subuh, baru pergi setelah selesai sholat subuh. Mereka berkumpul pada waktu sholat subuh tersebut, sebagaimana dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, saling bergantian di tengah kalian. Malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri, mereka berkumpul di salat subuh dan salat asar. Tsumma ya'ruju alladhina batu fikum, kemudian ya'ruju alladhina batu fikum, naiklah malaikat yang bermalam di tengah-tengah kalian. Fa yas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, maka Allah pun bertanya kepada para malaikat itu, dan Allah lebih tahu tentang mereka. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka, wa hum yusallun, dan mereka salat. Ya. Jadi setelah salat baru malaikat pergi, sehingga malaikat melaporkan salatnya hamba-hamba Allah dari manusia. Ya. Bahwa kami tinggalkan mereka, mereka salat. Salat asar. Atau salat subuh. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datang, mereka juga salat. Ya. Mereka datang sebelum sholat asar, mereka datang sebelum sholat fajar. Sehingga ini juga menunjukkan karunia Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya. Dibuatlah pergantian malaikat malam dan siang seperti itu. Mereka menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal tentang hamba-hambanya yang sholat. Sungguh bahagia mereka yang sholat. Bagaimana dengan mereka yang tidak sholat? Akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jal bahwa mereka yang meninggalkan sholat, semuanya akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga ini hadis juga menunjukkan keutamaan mereka yang melakukan sholat al-fajr dan sholat al-asr. Dan keduanya memang punya kekhususan dan keistimewaan yang khusus, ya, pada kedua sholat ini. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Wa hadha min ni'matihi 'alal adamiyyin. Syekh mengatakan, dan ini termasuk kenikmatan Allah untuk hamba-hambanya dari Bani Adam. Anna nuzula ha'ula'il malaikah waqtas salatil fadilah. Bahwa turunnya malaikat-malaikat itu adalah pada waktu salat yang utama. Wa anu wasu'udahum ba'da faragiha, dan naiknya para malaikat itu pun setelah selesainya salat yang utama itu. Wa li hadza idza sa'alahum rabbuhum wa huwa a'lam. Oleh karena ini, apabila Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, dan Allah lebih tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Qalu, mereka menjawab, atainahum wa hum yusallun, kami datang kepada mereka dan mereka sedang salat. dan kami tinggalkan mereka dan mereka sedang sholat. Wa ma fa'ala dzalika jalla jalaluhu wa 'aduma karamuhu illa tanwihan bihim, dan tidaklah Allah melakukan itu. Allah Azza wa Jalla yang Maha Besar, yang Maha Mulia keagungannya, Maha sempurna Maha Besar kemuliaannya dan kemurahannya, illa tanwihan bihim, kecuali untuk mengangkat hamba-hambanya, ya, terangkat derajat mereka, terangkat kedudukan mereka, mereka yang sholat. Wa iradatan ikramihim, dan Allah ingin memuliakan mereka. Nah, ini hikmahnya. Allah tidak menjadikan pergantian malaikat yang menjaga manusia di waktu selain waktu-waktu sholat itu. Di waktu misalnya, ya, tengah malam yang mungkin ada yang sholat, mungkin ada yang tidak. Di waktu tengah siang, atau ya artinya bukan waktu-waktu sholat. Tidak, tapi justru Allah menjadikan pada waktu sholat saat itu, ya, sehingga Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, sehingga malaikat menjawab dengan jawaban yang memuji hamba-hamba Allah yang melakukan sholat itu. Taraknahum wahum yusallun, atainahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka, mereka sholat. Kami pergi dari mereka, mereka sholat. Nah, jadi memang ini dengan hikmah Allah untuk mengangkat sebutan mereka, orang-orang yang sholat. Ini kemurahan Allah kepada kita kalau kita sebagai orang-orang yang sholat. Wa salatan minhu alaihim, dan ini juga sebagai pujian dari Allah kepada hamba-hambanya. Ya, mereka sholat, Allah pun berikan sholatnya kepada mereka, yakni pujiannya. Salatan minhu alaihim, yakni pujian Allah, sanjungan Allah kepada mereka. Dan ini seperti yang Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Dialah Allah Azza wa Jal yang memberikan salat kepada kalian. Begitu pula para malaikatnya. Yukhrijakum minal dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Apa makna ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal memberikan salatnya kepada manusia? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Was-salatu minallahi thana'uhu 'ala al-'abdi 'inda al-mala'ikah." Shalawat Allah kepada hambanya, artinya thana'uhu, pujiannya kepada hamba itu, 'inda al-mala'ikati, di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, seperti yang disebut dalam hadis ini. Ya. Dan juga hadis-hadis yang lain yang di situ Allah Azza wa Jal ingin menampakkan derajat hamba-hambanya di hadapan para malaikat Allah Azza wa Jal. Allah memuji mereka bahkan. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwa salawat Allah kepada hambanya adalah pujiannya di hadapan malaikat. Ini merupakan tafsir dari seorang tabi'in, Abu Aliyah. Hakahu Al-Bukhari an Abi Aliyah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari seorang tabi'in, Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah. Wa qala ghairuhu, Ibnu Katsir juga mengatakan, selain beliau ada yang menafsirkan bahwa as-salatu minallahi ar-rahmah, salawat dari Allah kepada hambanya artinya rahmatnya. Waqad yuqalu la munafata bainal qawlain. Wallahu a'lam. Dan bisa dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Wallahu a'lam. Begitu kata Ibnu Katsir. Adapun salawat malaikat kepada hamba-hambanya, qala wa amma as-salatu minal malaikati fa bi ma'na ad-du'a lin-nas wal istighfar. Salawat malaikat. Malaikat bersalawat kepada manusia artinya mendoakan. Fa bi ma'na ad-du'a lin-nas, maknanya mendoakan manusia dan memintakan ampunan untuk mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini ya sekali lagi merupakan kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Wa inna Allaha bikum la raufur rahim, dan sungguh Allah Azza wa Jalla terhadap kalian itu raufur rahim, pengasih dan penyayang. Al-Hadid ayat yang ke-9. Thumma khatama al-hadits bi dzikri kamali 'azamatihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menutup hadis ini dengan menyebutkan kesempurnaan keagungan Allah Azza wa Jal, wa jalalihi wa majdihi wa mulkihi wa malakutihi, keagungannya, kerajaannya. Faqal, maka Nabi bersabda, hijabuhu nur, hijab Allah Azza wa Jal yang menutupi antara Allah dan hamba-hambanya adalah an-nur, cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah menyingkap cahaya itu, la ahraqat subuhatu wajhihi, maka keindahan wajah Allah akan membakar. Membakar apa? Man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Apa yang sampai kepadanya pandangan Allah dari makhluk-makhluk itu? Dan tidak akan ada yang tidak terlihat. Semua akan sampai kepadanya pandangan Allah Azza wa Jal, sehingga semuanya bisa terbakar. Subuhatu wajhihi, ay jamaluhu wa jalaluhu wa baha'uhu. Subuhatu wajhihi, artinya keindahan wajah Allah, keagungannya. Kenapa terbakar? Karena lemahnya makhluk, sehingga karena lemahnya makhluk dan karena kebesaran Allah Azza wa Jalla, keagungannya, makhluk tidak akan mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita manusia yang seperti ini lemahnya, bobot kita seberapa, kekuatan tangan kita seberapa, kekuatan kaki kita seberapa, pandangan kita seberapa, sangat lemah manusia. Gunung yang sebesar itu saja, gunung yang sekokoh itu, yang seberat itu, ketika Allah Azza wa Jalla sekedar menampakkan, baru menampakkan, gunung itu hancur luluh. Ya, gunung hancur, baru Allah Azza wa Jalla menampakkan, tidak mampu. Bagaimana dengan manusia? Maka kalau tirai yang membatasi, yang menghalangi antara Allah Azza wa Jalla dengan hamba-Nya dibuka, ini makhluk terbakar semua. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, inilah kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ini di antara ma'rifatullah, kita mengenal Allah, Tuhan kita, sesembahan kita, ilah kita, maha besar, maha agung. Ketahuilah itu. Dan ketahuilah kelemahan kita. Kita ini manusia sangat lemah, sangat kecil, ya. Sehingga tidak pantas kalau manusia akan apa? Menantang Allah Azza wa Jalla. Siapa dia? Sementara di sini, di saat ini kita mendengar ucapan, omongan dari orang-orang ya, yang terpengaruh pemikiran-pemikiran sesat dan menyesatkan kaum liberal dan yang sejenis mereka. Betapa buruknya ucapan-ucapan mereka terhadap agama Allah, bahkan terhadap Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah mereka ingin berani-beranian kafir. Ingin siapa yang paling kafir. Ya. Di sana yang mengatakan Tuhan membusuk, na'udzubillah. Di sana yang mengatakan, na'udzubillah, kata-kata yang kita sanggup kadang untuk menceritakannya. Ya, kita hanya bisa membaca dan hanya kaget-kaget. Ada manusia yang seperti itu. Ya, masih diulur-ulur oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa dia? Gunung yang sebesar itu, seperti Allah ceritakan, hancur. Tidak diapa-apakan, hanya Allah Azza wa Jalla tajalla rabbuhu lil jabal. Rabb Musa, Allah Azza wa Jalla menampakkan kepada gunung. Ja'alahu dakka. Ya, gunung itu pun hancur luluh. Bagaimana dengan manusia? Musa pun langsung, Musa belum melihat Allah Azza wa Jalla. Dia berada di gunung itu, ikut jatuh dan pingsan. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini pun dikatakan dalam hadis ini, seandainya pembatas atau penutup hijab yang menutupi antara Allah dan hambanya dibuka, terbakar semua ini. Makhluk ini sangat lemah. Man taha ilaihi basaru min khalqi wa dhalika al-awalim kulluha, semua alam ini, li'annahu ta'ala la yaghibu an basarihi wa sam'ihi wa ilmihi min asyai', karena tidak ada yang terlewat dari pandangan Allah, pendengarannya dan ilmunya. Semua alam ini kalau begitu akan hancur. Falau kushifa hadzal hijab al-'azim, seandainya penutup yang besar itu disingkap, lah tarakatil makhlukat bi asriha, semua makhluk akan terbakar semua. Li'annaha la yumkin an tathbuta li'azamatil azim, karena makhluk-makhluk itu tidak mungkin akan kokoh di hadapan keagungan zat yang maha agung. Ya, ketahuilah ini wahai manusia, kita ini lemah, ya, sangat-sangat lemah. Walihada lamma sa'ala Musa sallallahu alaihi salatu wassalam rabbahu an yangdura ilaih. Oleh karenanya ketika Nabi Allah Musa meminta kepada Rabbnya untuk melihat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan mampu melihat aku. Ya. Musa mengatakan, Rabbi arini angdur ilaik. Wahai Rabbku, arini angdur ilaik, perlihatkan kepadaku. Aku akan melihatmu. Nabi Musa minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun mengatakan, lantarani, kamu tidak akan melihat aku. Hai, lan takdir, kamu tidak akan mampu. Bukan artinya lan tarani, kamu tidak akan selama-lamanya melihat aku karena Allah tidak terlihat, bukan. Tapi lan tarani, kamu tidak akan melihat aku, yakni lan takdir, kamu enggak akan mampu. Di dunia ini lan tarani, tidak akan mampu kamu. Lan takdir wala tasbut, kamu tidak akan kokoh untuk melihat aku. Ya, makanya disebutkan dalam ayat itu, ya, Rabbi arini angdur ilaih, qala lan tarani, walakin angdur ilal jabal, tapi lihatlah itu ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, Maka tatkala Rabbnya menampakkan kepada gunung, ja'alahu dakka. Allah menjadikan gunung itu hancur. Ya, gunung yang besar, yang kokoh, yang entah berapa beratnya, berapa ton. Ketika Allah tampakkan gunung itu menjadi hancur luluh, sakha fil ardi. Di sebagian tafsir disebut begitu. Jadi sudah langsung larut ke bumi, hancur rata. Bukan hanya bergoncang. Ya. Bukan hanya bergoncang. Bahkan menjadi hancur, jadi debu. Sakha fil ardh, rata dengan bumi. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Itulah kelemahan manusia. Lalu bagaimana kelak di akhirat? Di akhirat Allah akan siapkan. Akan siapkan fisik manusia untuk mampu melihat Allah Azza wa Jal. Makanya Allah katakan, Nabi katakan dalam hadis, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Allah sampai kalian mati dulu. Mati ke alam akhirat, bagi mereka yang masuk surga, Allah akan siapkan fisik manusia dalam kehidupan yang lebih sempurna. Ketika itu mereka baru akan mampu melihat Allah Azza wa Jal. Allah akan tampakkan dirinya untuk ahli jannah. Nas'alullah al-jannah. Walihada kana asahal akwal. Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu fi dunya. Oleh karena ini, pendapat yang paling sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri belum melihat Rabbnya di dunia. Wa innama halan nur bainahu wa bainahu. Hanyalah yang ada an-nur, cahaya itu menghambat antara Nabi dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi tidak melihat Allah di dunia ini. Kama fi hadith Abi Dzar, sebagaimana dalam hadith Abu Dzar alladhi fi sahih, yang ada dalam kitab sahih, qala ya Rasulullah hal ra'aita rabbak. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun anna arah. Nabi menjawab, cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Enggak mampu melihat. Cahaya itu sendiri sudah kuat. Terhalang oleh cahaya itu. Walaula anna Allah yunsyi'u ahlal jannati nash'atan 'azimatan wa hayatan kamilatan. Walaula anna Allah yunsyi'u ahlal jannati nash'atan 'azimatan wa hayatan kamilatan lama tabatu li ru'yati rabbihim. Kalaulah tidak karena Allah Azza wa Jal menciptakan ahlul jannah dengan ciptaan yang besar dan kehidupan yang sempurna, tentu mereka pun tidak akan kokoh untuk melihat Rabbnya di jannah. Tapi Allah menyiapkan. Dan Allah membuat mereka untuk kemudian mampu melihat Allah Azza wa Jal yang maha besar, yang maha agung. Wa qad dhukira fil hadis An-nur al-makhluk wa huwa an-nur al-hijab alladhi baina wa baina khalqihi. Dan telah disebutkan dalam hadis ini an-nur al-makhluk, tentang cahaya yang itu adalah makhluk Allah. Wa huwa an-nur al-hijab, cahaya yang itu adalah hijab penutup. Alladhi baina wa baina khalqihi, antara Allah dan makhluknya. Wa nurul ladzi huwa wasfuhu, Allah pun menyebutkan cahaya yang itu adalah sifatnya. La ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaru min khalqihi. Akan membakar subuhatu wajhihi. Subuhatu wajhihi di sini bisa juga diartikan nuruhu wa bahauhu, cahayanya dan keindahannya. Wa jamaluhu wa jalaluhu, dan keagungannya. Alladhi huwa wasfuhu. Jadi di sana ada an-nur al-makhluk, cahaya yang itu adalah makhluk, yaitu cahaya yang menjadi hijab antara Allah dengan makhluknya. Kemudian juga ada nur yang itu adalah sifat Allah. yang terkandung pada makna subuhatu wajhihi, keindahan wajah Allah dan cahaya wajah Allah azza wajalla. Fallahu ta'ala nurun wa hijabuhu nur, sehingga Allah azza wajalla cahaya. Ya, Allah punya sifat nur, cahaya. Wa hijabuhu nur, hijab yang menghalangi antara Allah dengan hambanya juga nur, cahaya. Wa ma'rifatu wal imanu bihi fil qulubi nur, dan iman terhadap Allah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah azza wajalla dalam kalbu seorang mukmin juga nur, cahaya. Wa kitabuhu nur, kitab Allah juga cahaya. Wa rasuluhu nur, dan rasul Allah juga cahaya. Dan Allah azza wajalla pun mengatakan dalam ayatnya, Allahu nurus samawati wal ard, Allah cahaya langit-langit dan bumi. Ya. Nah, punya makna di antaranya yunawwiruhuma, Allah yang menyinari keduanya. Tentu ini pun perlu penjelasan terkait dengan ayat tersebut, dan ini yang tadi disebutkan oleh Syekh di akhir keterangan tadi. Wa'alam annahu la tatimmu ma'rifatullah wal imanu bihi illa bi thalathati umur, dan ketahuilah bahwa tidak akan sempurna ma'rifatullah wal imanu bihi, pengetahuan kita terhadap Allah dan iman kita terhadapnya, kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, ahadiha ma'rifatu malillahi ta'ala minal asma'i was sifat, mengetahui apa yang Allah miliki dari al-asma' was sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Wal af'al ats-tsabita bil kitab was sunnah, dan fi'il, perbuatan Allah yang telah tetap, telah ada di dalam Al-Kitab was sunnah, wat tafaqquh fi ma'aniha, dan memahami makna-maknanya. Jadi bab kita adalah bab mengenal Allah. Ya, kita dalam pelajaran kita ini sedang diberi pelajaran bagaimana kita mengenal Allah. Ya, supaya kita mengenal Allah. Nah, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan ilmu yang benar kecuali kita mengenal Allah azza wajalla, mengenal nama-nama Allah. Allah punya nama-nama. Rabb kita punya nama-nama yang pada puncak kebaikan, al-asmaul husna. Kita juga harus mengenal sifat-sifat Allah. Allah punya sifat-sifat yang banyak. Allah meridhai, Allah mencintai. Allah azza wajalla memiliki sifat-sifat yang banyak yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kita pelajari supaya kita kenal Rabb kita. Allah punya juga af'al, perbuatan-perbuatan, ya, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan dan lain-lain dari perbuatan-perbuatan Allah. Kita pun harus mengenali itu. Semua yang ada di kitab Al-Quran, Al-Karim, yang ada di sunnah Nabi SAW yang sahih, kita pelajari. Wattafaqquh fi ma'aniha, kita juga mempelajari makna-maknanya. Apa makna as-sami', yang maha mendengar? Apa makna al-aziz? Apa makna ar-rahman? Apa makna ar-rahim? Harus kita pelajari itu. Karena tanpa kita mempelajarinya, pengetahuan kita terhadap asma'ul husna, ya, tidak berfaedah banyak. Tapi kalau kita mempelajari makna-maknanya, kita akan mengetahui kebesaran Allah. Dan dengan mengetahui makna-maknanya, kita pun akan berbuat suatu ibadah dan amalan yang itu konsekuensi daripada pengetahuan kita terhadap makna-makna nama Allah tersebut. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Li kulli ismin min asma'illah 'ubudiyyatun khassah." Ya. Setiap nama dari nama-nama Allah pada diri kita ini akan menimbulkan ubudiyah, sikap ibadah yang khusus. Seperti tadi kita mengenal nama Allah Al-Qayyum. Ya, Allah yang berdiri sendiri dan Allah yang menegakkan makhluk-makhluknya, timbul pada diri kita sikap ibadah, yaitu apa? Ya, di antaranya adalah apa? Selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya, di antaranya juga apa? At-tadallul, merendahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang maha besar. Ya, kita sangat kecil, kita sangat rendah. Jadi tiap nama dari nama-nama Allah akan memunculkan sikap ubudiyah, sikap ibadah yang khusus. Maka harus dipelajari nama-nama Allah itu dengan makna-maknanya. Jangan sekedar dikenali namanya atau bahkan dihafal saja belum cukup. Ya. Maka tidak akan sempurna kecuali dengan cara ini. Asani yang kedua, al-i'tiraf biha wal iqrar biha, mengakui nama-nama dan sifat-sifat dan seterusnya tadi. Wal iqrar biha, betul-betul mengakuinya. Alal wajhil laik, sesuai dengan yang pantas bagi kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya, min ghairi tasybih, tidak kita serupakan dengan makhluknya. Wala tamtsil, tidak kita permisalkan begini dan begitu. Wa min ghairi nafyin, tanpa kita menafikan sedikit pun dan menolaknya, li syai'in minha. Wala ta'til, tanpa kita menolaknya. Terima semuanya, ya. Dan kita yakini semua nama-nama Allah sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, kesempurnaannya. Ats-tsalits, yang ketiga, al-inqiyad zahiran wa batinan lillah. Dengan kita, yang ketiga, tunduk, patuh, pasrah, lahir dan batin kepada Allah Azza wa Jalla. Ini konsekuensi dari kita mengenal Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Kita tunduk, patuh, ikut, ya, berserah diri kepadanya. Ta'atullah, taat kepadanya. Bitasdiki khabarihi, dengan membenarkan berita-beritanya. Wa imtithali amrihi, dan melakukan perintah-perintahnya. Wajtinabi nahyihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, dengan ini kita akan sempurna biiznillah dengan mengenal, dalam mengenali Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini ya kaitannya dengan bab kita ma'rifatullah, mengenalkan kepada kita sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitu pula hadis tadi berikutnya akan mengenalkan kepada kita sifat-sifat Allah yang lain. Nama-nama Allah, perbuatan Allah, Rabb kita. Adapun hadis yang pertama mengenalkan kepada kita tentang wahdaniyatullah bil ibadah. Ya, tentang ifradullah bil ibadah. Allah Azza wa Jal satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Hadis pertama lebih fokus kepada apa? Mengenal uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang berhak satu-satunya diibadahi. Ya. Begitu pula hadis ini juga mengenalkan kepada kita sebagian tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb, ya, yang mengatur hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.